Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اخواني معاشر المسلمين والمسلمات هداني الله واياكم Kembali kita melanjutkan pada kesempatan pagi hari ini tema pembahasan kita mengenai kunci-kunci kebaikan. Tadi malam sudah kita jelaskan bahwa poin yang pertama dan perkara yang sangat pokok, fundamental sebagai kunci dari segala kebaikan adalah bertauhid kepada Allah. Dengan tauhid akan lahirlah berbagai kebaikan yang lainnya. Sebagaimana tanpa tauhid, kebaikan-kebaikan apapun tidak akan dinilai dan mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Begitu pula, karena tauhid inilah seorang hamba akan terdorong untuk melaksanakan berbagai kebaikan. Karena adanya penghambaan diri kepada Allah, ketundukan, kepatuhan, ketaatan, sehingga mudah untuk mencapai berbagai kebaikan. Sebab seorang hamba dengan tauhid, hatinya sudah terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, pembentukan kepribadian yang baik dan penanaman karakter yang mulia harus dilandasi dengan tauhid. Sehingga kebaikan-kebaikan yang terbangun di atasnya akan indah. Sebab seseorang akan berbuat karena Allah, untuk Allah dan di jalan Allah. Oleh karena itu, tatkala kita berbicara mengenai akhlak seorang muslim, maka sesungguhnya akhlak yang paling pokok adalah berakhlak kepada Allah. Dan akhlak kepada Allah yang paling pokok adalah bertauhid kepada-Nya. Seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa seorang hamba yang hatinya telah tertunduk menuju Allah, maka yang akan lahir darinya adalah sekian kebaikan, sekian kemuliaan, sekian kehormatan. Sementara hamba yang jauh dari Allah, jauh dari penghambaan diri, jauh dari keikhlasan pemurnian hati kepada Allah, maka dari mana akan muncul kebaikan-kebaikan itu? Kalaupun ada kebaikan-kebaikan yang lahir darinya, adalah kebaikan-kebaikan yang kurang, yang tidak sempurna. Pastilah ada pamrih yang diinginkan di baliknya, sehingga tidak tulus. Kebaikan yang dalam tanda kutip, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pentingnya at-tauhid. Kemudian yang kedua dari pembahasan yang sudah kita ambil, di antara kunci kebaikan itu adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang sudah kita jelaskan bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ulima mafatihul khair. Beliau telah diajari oleh Allah dengan kunci-kunci kebaikan, wajawamin, dan perbendaharaan-perbendaharaan kebaikan, wakawatim, dan penutup-penutupnya. Nah, kalau kita tahu bagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan sampai kepada kebaikan itu dengan mudah, karena kita punya kuncinya. Bahkan dengan sesuatu yang simpel kita meraih kebaikan karena diarahkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi enggak ngasal. Coba lihat orang yang di dalam beragama kepada Allah tidak mengindahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia beramal, ibadah. Kelihatannya banyak, besar, tapi enggak ada nilainya. Percuma ibadahnya, percuma amalnya itu. Karena Nabi sudah menegaskan, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada padanya tuntunan kami, amalan itu tertolak. Meskipun banyak, meskipun amalan itu besar, enggak ada nilainya. Berarti kuncinya apa? Beramal itu, berbuat untuk agama, harus ada tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalah artinya kita menganggap bahwa kita telah banyak berbuat, kita telah banyak beramal, kita telah banyak beribadah, tapi di sisi Allah enggak punya nilai. Hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kata Allah di dalam surah Al-Kahf, maukah kami beritakan kepada kalian mengenai orang-orang yang merugi amalannya? Bagaimana orang-orang yang merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya ketika di dunia, sementara mereka menyangka bahwa mereka telah beramal dengan sebaik-baiknya amalan. Dalam penafsiran ayat ini, sebagian ahli tafsir menyatakan maksud dari ayat ini adalah ahlul bidah, orang-orang yang tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara kunci kebaikan adalah mengikuti sunnah. Karena sunnah Nabi itu di dalamnya sekian kebaikan. Ada satu kisah yang ma'ruf di dalam kitab-kitab sunan, diriwayatkan oleh Ad-Darimi rahimahullah di dalam muqaddimah sunannya. Kisah yang panjang di mana sebahagian orang beramal dengan amalan yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Padahal amalan-amalan itu dianggap sebagai amalan baik. Tapi ketika tidak ada contohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menganggapnya sebagai pintu kesesatan. Mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu minhu illal khair." Wahai Aba Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan dengan amalan ini melainkan hanya kebaikan saja. Coba perhatikan apa perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Wa kam min muridin lil khairi lan yusiba." Wa kam min muridin lil khair lan yusiba. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak meraih kebaikan itu. Karena dia tidak punya kuncinya. Dia beramal, dia berbuat, dia beribadah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukannya dia mendapatkan kebaikan, tapi kata Abdullah bin Mas'ud, kalian sedang membuka pintu kesesatan. Maka di antara kuncinya yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah mempelajari agama dengan baik. Thalabul ilm, menuntut ilmu. Disebutkan di dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik." Maka berilmulah engkau mengenai bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan minta ampunlah untuk dosa-dosamu. Sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berilmu mengenai la ilaha illallah, mengenai tauhid. Nah, ilmu ini adalah perkara yang sangat penting. Tanpa ilmu kita tidak akan sampai kepada kebaikan. Dari mana kita akan tahu ini baik, ini buruk, ini benar, ini gak benar, ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah dan lain sebagainya. Kalau kita gak punya ilmu, dengan apa kita menilai? Dari mana kita akan sampai kepada kebaikan-kebaikan yang kita inginkan? Maka hal yang sangat penting di dalam mencapai kebaikan adalah dengan al-ilm. Ya. Perkara yang ketiga adalah al-ilm. Makanya disebutkan, saya nukilkan di situ ucapan Bakr bin Khunais rahimahullah. Beliau mengatakan, bagaimana seorang yang tidak mengerti tentang takwa, dia akan bisa bertakwa. Ini, Masya Allah. Ya, bahasa Arabnya, beliau mengatakan, kaifa yattaqi man lam ya'rif kaifa yattaqi. Kaifa yattaqi. Bagaimana seorang akan bisa bertakwa kalau dia tidak mengerti bagaimana dia harus bertakwa? Dia enggak punya ilmu. Kaifa yattaqi man lam ya'rif kaifa yattaqi. Maka untuk seorang bisa mencapai kebaikan, dia harus tahu mana yang kebaikan dan mana yang keburukan. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Dicapainya dengan ilmu. Dicapainya dengan ilmu. Kemudian juga saya nukilkan ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di mana beliau mengatakan, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan lebih banyak memperbuat kerusakan dari perbaikan. Man 'abada Allah bi ghairi 'ilm fa kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang mengibadahi Allah tanpa ilmu, maka dia membuat kerusakan akan lebih banyak daripada membuat perbaikan. Bahkan sebahagian ahlul ilm menyatakan orang yang berbuat tanpa ilmu itu yufsid min haitsu yadhunnu annahu yuslih. Dia membuat kerusakan dari arah dia menyangka bahwa dia sedang memperbuat kebaikan. Maka ilmu itu urgen, kunci untuk kita bisa sampai kepada kebaikan-kebaikan. Maka kalau orang ingin baik, dia harus belajar. Enggak cukup semangat beragama saja, harus belajar. Makanya kewajiban belajar itu dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bagi setiap muslim dan muslimah. Talabul ilm fariidhatun 'ala kulli muslim. Setiap orang itu harus belajar. Supaya dia sampai kepada kebaikan-kebaikan yang diinginkan. Dan doa yang sering saya ulang, dan ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap hari setelah salat subuh. Ini yang dibaca oleh Nabi. Setiap hari ba'da salatil fajr, beliau selalu membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan taqabbala, dan amalan yang diterima di sisimu ya Allah. Setiap hari, ya, seperti yang disebutkan dalam Sunan Ibn Majah dari hadis Ummi Salamah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, menunjukkan apa? Bahwa beliau sangat perhatian kepada ilmu. Beliau memulai harinya dengan meminta kepada Allah diajari ilmu yang bermanfaat, karena ini adalah pokok kebaikan hari itu. Hal yang kedua yang beliau minta, rezeki yang baik, amalan yang diterima, semuanya bergantung kepada ilmu. Dari mana seorang akan mengetahui ini baik, ini rezeki yang halal atau ini rezeki yang haram kalau dia tidak punya ilmunya? Bagaimana amalan diterima atau ditolak kalau tidak ada ilmunya? Hal yang pertama yang beliau ucapkan ini adalah pokoknya. Al-ilm, ilmu yang bermanfaat. Maka nasihat yang patut untuk kita jadikan sebagai bahan renungan adalah, jangan sampai pada setiap harinya, kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, jangan sampai pada setiap harinya kita hidup menghabiskan hari itu tanpa sedikit pun kita menghasilkan ilmu. Jangan. Kalau kita muslim yang baik, kita mulai kehidupan kita dengan membaca doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan usahakan pada hari itu ada ilmu yang kita pelajari, sedikit atau banyak. Kalau kita bisa hadir di majelis ilmu itu bagus. Yang banyak tentu keutamaannya majelis ilmu. Kalau tidak bisa, maka jangan lewatkan kita tidak meraih ilmu sedikit pun. Dengan membaca, dengan mendengar. Dan alhamdulillah sekarang ini fasilitas untuk kita mendapatkan ilmu itu dimudahkan oleh Allah. Dengan rekaman-rekaman kajian, dengan membaca, dengan mendengar. Ada fasilitas internet, subhanallah, HP kita sekarang sudah dengan mudah untuk mengaksesnya. Ya. Tinggal pencet-pencet, geser-geser, ya. Kita sudah bisa dapat ilmu. Ya. Subhanallah. Kemudian ada fasilitas radio yang bisa kita dengarkan kalau kita apa tidak punya kesempatan untuk membaca. Sesibuk apapun kita, jangan sampai lewatkan hari itu tanpa meraih ilmu. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, menjadi muslim yang bagus, kita minta sama Allah di awal hari kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, maka pada hari itu jangan sampai kita tidak mendapatkan faedah. Karena ilmu itu penting, yang akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, yang akan membuat perubahan di dalam hidup kita. Setelah kita mengenal ilmu, kemudian kita amalkan, kita akan menuju kepada kebaikan. Semakin hari semakin baik, semakin hari kita semakin banyak hal-hal yang sudah kita pelajari. Dan sebenarnya orang yang belajar itu semakin dia belajar, dia akan tahu bahwa dia tidak berilmu. Karena kalau kita belajar itu terlalu banyak hal-hal yang ternyata kita enggak tahu. Hanya orang-orang yang enggak belajar aja menyangka bahwa dirinya pintar. Tapi kalau orang belajar, semakin dia belajar, semakin dia tahu bahwa ilmu itu luas. Bahrun la sahila lahu. Dia adalah lautan yang tidak pernah ada dasarnya. Sehingga kata ahlul ilm, lau a'taitahu kullab lam yu'tika illa ba'd. Ilmu itu jikalau engkau berikan kepadanya seluruh apa yang engkau punya, semuanya engkau habiskan untuk ilmu, ilmu tidak akan memberikan kepadamu kecuali hanya sebahagiannya saja. Kita sudah habis-habisan yang sudah maksimal belajar ini itu untuk ilmu, kita enggak dapat ilmu itu kecuali hanya sedikit. Karena ilmu itu luas sekali. Apalagi kalau kita tidak maksimal dalam ilmu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu mempunyai perhatian terhadap ilmu. Ya, perhatian terhadap ilmu sedikit tapi kontinu. Sedikit tetapi kita selalu berupaya mempertahankan yang sedikit itu pada setiap harinya tidak kita lewatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf yang semua kita tahu insyaallah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Kebaikan kita atau keburukan kita sejauh mana kita berilmu tentang agama yang mulia. Sekarang di sekitar kita ini terlalu banyak berbagai peristiwa, berbagai kejadian. Ya, setiap hari banyak hal-hal yang kita hadapi. Dengan apa kita menilai? Dengan apa kita menghadapi? Maka ini semakin menekankan kepada kita betapa pentingnya kita belajar agama sehingga kita bisa menghadapinya dengan kebaikan, dengan ilmu. Sibukkan diri dengan ilmu. Nah, kalau kita serius dalam ilmu, sungguhnya ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang kalau kita mau introspeksi diri misalnya, kita sudah sekian lama mengaji Al-Quran wal Hadis. Apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita dapatkan? Terkadang karena tidak adanya perhatian terhadap ilmu, sebahagian kita belum bisa baca Quran dengan baik. Ya kan? Enggak ngerti tajwid. Ini saja sudah menunjukkan betapa kita sangat lalai. Padahal letak kebaikan kita ada di dalam al-ilm. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Maka ilmu itu sangat penting. untuk mengarahkan kita kepada kebaikan. Tanpa ilmu, maka manusia akan seperti binatang, tidak ada bedanya. Sebab tidak ada filter yang akan menahannya dari keburukan. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat generasi as-salaf, betapa hebatnya perjuangan mereka untuk menggapai ilmu, karena ilmu itu adalah kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Ketika umat Islam bodoh tentang agamanya, justru mereka dilumpuhkan oleh musuh-musuh mereka dengan ilmu agama mereka. Jangan antum kira orang-orang kafir itu tidak belajar Islam. Mereka punya orang-orang khusus untuk mempelajari Islam. Mereka bangun sekolah besar untuk mempelajari Islam. Di Inggris sana ada sekolah besar, universitas. Di Amerika juga mereka punya. Di Perancis juga mereka punya. Ya, universitas-universitas besar yang memang mereka membiayai dengan dana besar orang-orang khusus mempelajari Islam, mulai dari tentang ulumul Quran sampai ulumul hadis, semuanya mereka belajar dengan serius. Tujuannya apa? Untuk melahirkan orang-orang yang bisa membuat kabur Islam kepada kaum muslimin. Itu aja tujuannya. Bahkan mereka punya manuskrip-manuskrip kuno yang tidak dipunyai oleh umat Islam, yang itu adalah tulisan-tulisan para ulama Islam. Mereka itu luar biasa. Nah, kita sebagai umat Islam kemudian tidak memperhatikan bagaimana kita harus mempelajari Islam dengan baik. Maka sangat mudahnya kita akan disesatkan oleh musuh-musuh Islam. Maka dari sini, ditinjau dari banyak hal, bahwa ilmu itu adalah kunci daripada kebaikan. Oleh sebabnya, ahlul ilm menyatakan bahwa al-jahal ra'su syarr, yang namanya kebodohan itu adalah pangkal dari segala bentuk kejelekan dan keburukan. Adanya kekafiran, adanya kesyirikan, adanya perkara-perkara bid'ah, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, pokoknya adalah al-jahl, karena bodoh tentang agama. Asalnya adalah dari kebodohan. Maka kita sebagai umat Islam, mempelajari Islam adalah perkara penting. Ya. Kalau kita ingin menuju kepada kebaikan, kemuliaan Islam, kejayaan Islam, baik secara individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, hal yang sangat penting adalah al-ilm. Kita gak usah muluk-muluk deh. Kalau kita ingin berjuang untuk Islam, kita ingin kemuliaan Islam, kita gak usah muluk-muluk. Kalau kita ingin untuk itu, mulai dari hal yang sangat simple dan itu sangat pokok, yaitu mulailah belajar dengan baik. Pelajari Islam dengan apa yang kita mampu dengan baik, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan selanjutnya apa yang kita bisa. Belajar Al-Quran, coba baca Al-Quran dengan baik, bisa baca Quran dengan baik, makharijul huruf, tajwidul Quran, kemudian berpindah kepada ilmu yang berikutnya, bahasa Arab. Kalau umat Islam ini pintar-pintar, insya Allah kehidupan masyarakat kita akan lebih baik. Kalau umat Islamnya pintar-pintar tentang Islam, maka keberkatan dari Allah Azza wa Jalla akan datang. Masalah kita akan berkurang. Problem umat ini akan lebih ringan. Sebab kejahilan itulah yang membuat berbagai masalah itu muncul tanpa kita bisa menghentikannya. Karena orang bodoh seperti yang dikatakan tadi, dia menyangka bahwa dia buat perbaikan dari arah yang sesungguhnya itu adalah kerusakan. Dia sangka bahwa dia sedang berbuat perbaikan, padahal dia sedang berbuat kerusakan. Maka butuh apa? Al-ilm. Butuh al-ilm. Nah. Apalagi ilmu ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ini jalan surga. Yang sedang kita tempuh ini adalah jalan surga. Bahkan majelis-majelis ilmu yang seperti ini, kata para ulama, majelis ilmu ini termasuk taman surga yang ada di muka bumi. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, idza marartum bi riyadil jannah irta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Apa itu taman surga? Di antaranya majelis ilmu yang dikategorikan dalam majelis zikir. Belum lagi dalam majelis ilmu ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada rahmat yang Allah turunkan. Ya. Para malaikat yang mengelilingi kita. Ada ketenangan yang Allah berikan. Kemudian Allah menyanjung-nyanjung orang yang hadir di majelis ilmu. Keberkatannya banyak sekali. Al-ilm, keberkatannya banyak sekali. Maka jangan pernah kita berpikir untuk meninggalkan majelis ilmu, enggak mau belajar. Kalau Anda ingin menjadi seorang muslim yang baik, dan rajinlah hadir di majelis ilmu. Ilmu kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan hindarkan diri dari hal-hal yang berbau kerusakan. Hal-hal yang berbau fitnah. Hal-hal yang akan menjauhkan kita dari ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokuslah kepada ilmu karena disitulah letak kebaikannya. Nah, satu ilmu itu terkadang menyelamatkan kita dari keburukan yang besar. Mungkin kita anggap spill sebagai contoh. Karena satu hadis, umat Islam mendapatkan kebaikan yang besar. Contohnya apa yang terjadi pada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dalam kondisi dia mempunyai kekuasaan, jabatan yang besar sebagai khalifah yang resmi, pasukan yang banyak, kekuatan yang kuat. Terjadi fitnah antara dia dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang masing-masing kelompok, masing-masing pihak ini sudah siap untuk berperang dengan pasukan yang besar, persiapan yang lengkap. Tapi semua itu enggak kejadian. Satu hadis yang menyelamatkan mereka. Satu hadis yang diamalkan, yang diingatkan oleh Abu Bakrah kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya bunai, wahai anakku, aku pernah mendengar kakekmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ilmu, satu hadis. Dia ingatkan cuma dengan satu hadis. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna bani hadza sayyid. Sungguhnya anakku ini adalah seorang pemuka di tengah kaumnya. Wa sayusihullahu bihi baina fi'atain 'azimatain. Allah akan mendamaikan melalui dia dua kelompok besar dari kalangan muslimin. Satu hadis, satu ilmu. Menyelamatkan kaum muslimin dari musibah, peperangan dan pertumpahan darah di antara mereka. Kata Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kalau memang hadis itu demikian, maka dia mulai dari saat itu menyatakan, saya lepaskan jabatan ini dan saya serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena hadis, satu hadis. Ya. Yang dia lepaskan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan itu bukan sebagai ketua RT wala ketua RW. Bukan sebagai camat, bukan sekedar presiden biasa. Ini khalifah yang membawahi sekian wilayah umat Islam yang luas pada waktu itu. Dia serah. Coba lihat barokahnya karena mengamalkan satu hadis ini tadi. 20 tahun kaum muslimin mengalami kedamaian tanpa ada peperangan, pertumpahan darah di antara. 20 tahun. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Jam', tahun persatuan. Subhanallah, satu hadis. Ini adalah kebaikan ilmu. Maka kalau kita ingin untuk mencapai kebaikan, di antara kuncinya adalah ilmu. mempelajari Islam dengan baik. Ya. Kebodohan umat Islam telah membuat sekian banyak kerusakan yang terjadi. Makanya seperti yang telah kita sebutkan tadi bahwa al-jahal ra'sus syarr. Ya, kejahilan itu adalah pokok dari segala bentuk kejelekan dan keburukan. Ya, karena kejahilanlah terjadi fitnah pertumpahan darah. Ya, hancurnya harta, terampasnya kehormatan dengan tidak hormat. Karena kejahilan, semuanya karena kejahilan. Al-ilm yang akan menyelamatkan. Apabila umat Islam ini mempelajari Islam dengan baik, maka mereka akan terjauhkan dari keburukan-keburukannya. Nah, kemudian hal yang berikutnya, hal yang keempat, perhatian terhadap kewajiban-kewajiban dalam agama dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Ya. Memperhatikan agama, mengamalkannya. Terutama hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita punya perhatian kepada agama, kepada kewajiban-kewajiban yang Allah berikan di dalam al-Islam, maka akan datang kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Sekian banyak kebaikan akan dilimpahkan oleh Allah. Sebab kata ahlul ilm, al-khair yajlibul khair. Kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lainnya. Nah, saya sebutkan di sini sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga pada suatu malam, beliau pun berkata subhanallah, subhanallah, berbagai fitnah apa yang telah Allah turunkan malam ini? Dan berbagai perbendaharaan kebaikan apa yang Allah telah bukakan malam ini? Nah, kata beliau, "Madza anzalallahu hadhihi al-lailah min al-fitan?" Apa yang Allah telah turunkan pada malam hari ini dari berbagai fitnah? "Wa madza fatahallahu hadhihi al-lailah min al-khaza'in?" Dan perbendaharaan-perbendaharaan kebaikan mana yang telah Allah bukakan pada malam hari ini? Artinya, beliau merasa pada malam itu banyak fitnah yang telah Allah turunkan, Allah tentukan bagi umat manusia, sebagaimana Allah juga telah tentukan sekian banyak kebaikan. Kemudian beliau meminta, ya, dalam lanjutan hadis, "Man yuqidu sawahibal hujurat yusallina." Siapa yang mau membangunkan keluarganya yang ada di kamar-kamar tersebut untuk mereka mau sholat? Artinya bahwa untuk terlepas dari berbagai macam fitnah itu dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah telah tentukan, perhatian terhadap perkara ibadah. Dan di antara perkara ibadah yang sangat penting adalah sholat, sholat. Memperbanyak sholat, terutama sholat-sholat yang wajib, rajin ke masjid. Ya, itu adalah perkara yang mengundang keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. Coba lihat, setiap kita masuk ke dalam masjid, apa yang kita baca? Dalam riwayat Muslim, Nabi mengajarkan kita untuk mengucapkan apa? Allahumma in Allahumma ftahli abwaab rahmat. Subhanallah. Allahumma ftahli abwaab rahmat. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat. Salat. Rajin ke masjid itu adalah kunci kebaikan. Ya, setiap kita masuk ke dalam masjid, kita membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat. Dan setiap kita keluar, apa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya Allah, aku mohon kepadamu keutamaan, kebaikan semuanya. Ya, maka memperhatikan hal-hal yang wajib itu penting. Salat yang merupakan tiang agama. Ini adalah tolak ukur dari kebaikan agama seseorang. Kalau kita melihat seorang muslim, gak usah jauh-jauh lah, kita lihat diri kita sendiri. Ketika kita punya keimanan yang baik, hati kita sedang terbuka untuk beribadah kepada Allah dengan wujud yang lebih baik, pasti kita akan perhatian kepada sholat. Ya kan? Kalau iman kita sedang baik, kita akan perhatian kepada sholat. Sholat kita pun akan terasa lebih khusyuk. Ya. Rajin sholat berjamaah. Selalu berada di shof terdepan. Itu tolak ukur. Bahwa orang yang perhatian kepada agamanya, terutama dalam perkara sholat, orang ini dalam kebaikan. Orang ini sedang ada dalam kebaikan. Dan kita bisa lihat, ketika iman kita turun, ketika iman kita sedang mengalami surut, maka kita akan sedikit banyaknya mengabaikan urusan sholat. Terkadang kita terlambat dalam melaksanakan sholatul jamaah. Terkadang kita sholat bahkan di akhir-akhir waktu. Terkadang kita sholat juga asal-asalan, tidak dengan yang semestinya. Terkadang kita melaksanakan sholat itu ya asal menunaikan kewajiban saja. Orang kalau sudah tidak perhatian kepada sholatnya, itu tanda bahwa dia menjauh dari keburukan, dia menjauh dari kebaikan, dia menjauh dari kebaikan. Dan kita gak bisa pungkiri, karena sholat itu adalah tiang agama, imaduddin. Bahkan sebagian orang sampai dia tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat. Waliyadzubillah. Maka kalau kita ingin menuju kepada kebaikan, perhatikan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, dan diantara yang pokoknya adalah sholat. Kemudian demikian pula dengan puasa. Dengan amalan berpuasa, diantaranya adalah puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam hadis, dalam riwayat At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asy-syayatin wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr amsik." Kata Nabi, apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadhan, pintu-pintu surga itu dibukakan oleh Allah, pintu-pintu api neraka ditutup oleh Allah, dan para syaitan itu dibelenggu. Kemudian dinyatakan, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, bersegeralah. Dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, maka tahanlah diri." Artinya, bulan suci ini mendatangkan barokah. Ya. Ada amalan mulia di dalamnya, yaitu puasa. Dan kita sudah hampir mendekati bulan Ramadhan. Sekarang kita sudah di bulan apa ini? Di bulan Rajab. Rajab, Syakban, dan setelahnya Ramadhan. Kita persiapkan diri untuk menyambut Ramadhan dengan apa? Ibadah kepada Allah, dan terutama adalah puasa di bulan Ramadhan. Yang paling terpenting dari Ramadhan itu adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah di bulan tersebut, sehingga kita keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan kita sebagai orang-orang yang mempunyai kualitas takwa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita yang ingin meningkatkan kualitas keimanan dan kebaikan, maka hendaklah dari sekarang mestinya kita setting di mana bulan Ramadhan itu adalah bulan ibadah. Kalau bisa, bahkan sebulan penuh kita mempersiapkan diri untuk ibadah di bulan Ramadhan. Gak mikir dunia, dunia itu nanti. Atau persiapkan dari sekarang. Ramadhan adalah saatnya kita ibadah. Bulan di mana satu kebaikan di bulan Ramadhan itu dilipat gandakan oleh Allah berlipat kali lipat dibanding di bulan-bulan biasanya. Sebagaimana besar dosanya orang yang berbuat maksiat di bulan Ramadhan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadhan itu adalah bulan ibadah. Persiapkan diri untuk banyak beribadah kepada Allah. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih. Dan terlebih lagi pada 10 hari bulan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang diantaranya ada Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi al-ashru min Ramadan, apabila masuk kepada beliau 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, syadda mizaruhu, beliau mengencangkan sarungnya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlah, dan beliau membangunkan keluarganya. Ya, jadi akhir-akhir Ramadan itu khas. Ini adalah saat di mana kita mengkonsentrasikan diri untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah enggak mikir dunia, mikirnya akhirat. Total untuk ibadah 10 hari terakhir. Yang bisa beriktikaf, inilah saatnya dia untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak salat. Ya. Nah, ini adalah saatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir itu melaksanakan i'tikaf dan bangun semalaman penuh di malam harinya. Terutama di malam-malam ganjil untuk mencari malam Lailatul Qadar yang dinyatakan khairun min alfi syahr. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang lain, terutama yang ada di dalam rukun Islam, salat, puasa, zakat. Kita harus tahu, apalagi kalau kita menyimpan harta, kita harus tahu kapan kita harus keluarkan zakatnya. Ya, karena kalau kita tidak keluarkan zakatnya, Allah ancam di dalam Al-Quran. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum wadhuku ma kuntum taknizun, kata Allah. Ya. Harta itu nanti justru akan menjadi bahan, ya, yang Allah setrikakan kepada dahi-dahi mereka, kepada lambung-lambung mereka, kepada punggung-punggung mereka. Ya. Harta itu akan dipanaskan di dalam api neraka dan disetrikakan kepada tiga tempat tadi, kepada dahinya, kepada lambungnya, kepada punggungnya. Dan dikatakan inilah yang dahulu kalian simpan ketika di dunia. Sekarang rasakan apa yang kalian simpan itu, yaitu yang tidak kalian keluarkan zakatnya. Zakat. Kemudian haji bagi orang-orang yang sudah mampu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man arada ayya hujja fal yata'ajjal. Orang yang sudah punya kesanggupan untuk haji, hendaklah dia bersegera haji, jangan menunda-nunda. Nah, demikian pula dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, kalau kita punya perhatian kepada kewajiban-kewajiban ini, maka akan datang berbagai kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Keberkatan itu akan datang dari Allah. Ya, akan Allah limpahkan kepada kita hal-hal yang di luar praduga kita. Dan ada sebuah hadis qudsi dalam riwayat Al-Bukhari, di mana orang-orang yang sangat perhatian kepada perkara-perkara kewajiban dan setelah itu berlomba-lomba dengan perkara yang disunnahkan, perkara-perkara nafilah, maka dia menjadi orang yang spesial di hadapan Allah. Ya. Dia naik kepada tingkatan al-habib. Hadza huwa al-habib. Dia sampai pada level seorang habib, orang yang dicintai, dicintai Allah. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah taala berfirman, ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih. Aku tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan. Artinya Allah sangat mencintai apabila seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Jadi kata para ulama, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang paling mulia adalah dengan apa yang Allah wajibkan, dengan sholat yang wajib, dengan puasa yang wajib, dan hal-hal yang lain yang diwajibkan oleh Allah. Jangan kita kira bahwa apa-apa yang disunnahkan hukumnya nafilah itu akan lebih utama. Tidak. Dia akan menjadi keutamaan kalau kita sudah melaksanakan kewajiban. Kenapa dia diwajibkan? Karena Allah sangat mencintai hal tersebut. Nah, setelah itu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang nafilah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya, kata Allah. Nah, kalau Anda ingin menjadi seorang habib, ya, laksanakan perkara yang wajib, tunaikan amalan-amalan yang sunnah, berlomba kepada kebaikan. Anda akan menjadi seorang habib. Habib dengan makna yang sungguh. Sahih. Habib itu artinya orang yang dicintai. Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Zat yang Maha Pengasih, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Habib. Lantas apa yang terjadi kalau kita sudah menjadi seorang habib? Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi isma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai hambaku tersebut, maka aku adalah pendengaran yang dia pakai untuk mendengar, aku adalah penglihatan yang dia pakai untuk melihat, aku adalah tangan yang dia pakai untuk berbuat, aku adalah kaki yang dia pakai untuk berjalan. Subhanallah. Apa yang kurang? Kebaikan mana yang luput? Kalau orangnya sudah seperti ini, dicintai oleh Allah, dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia melihat dengan penglihatan Allah, dia berbuat dengan tangan Allah, dia berjalan dengan kaki Allah. Maksudnya apa? Bukan manunggaling kaula gusti. Ya, enggak. Maksudnya adalah di mana hamba ini seluruh gerak-geriknya bahkan diamnya diberi taufik oleh Allah. Diluruskan dia sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Mendengarnya, mendengar kepada kebaikan yang dicintai oleh Allah. Ya. Melihatnya, melihat kepada kebaikan yang diridhai oleh Allah. Berbuatnya, dia berbuat kebaikan. Berjalannya, dia berjalan kepada kebaikan. Semuanya diluruskan, tindakannya, perbuatannya, diamnya, bahkan diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidaklah dia melakukan sesuatu yang buruk. Hamba Allah yang sudah seperti ini luar biasa. Dia hidup bersama Allah, kepada Allah, dan di jalan Allah. Habibullah. Maka kebaikan mana yang luput daripadanya? Tapi dengan apa dia mencapainya? Sehingga segala sesuatu yang dia perbuat adalah kebaikan. Dengan apa dia mencapainya? Dengan ibadah. Melaksanakan yang wajib dan berlomba di dalam perkara yang sunnah. Terkadang ilmu itu tidak cukup untuk kita menjadi orang baik. Ilmu itu bisa menjadi bumerang kalau dia tidak diamalkan, tidak melahirkan rasa takut dan penghambaan diri kepada Allah. Sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, tapi bandel, pembangkang, durhaka. Ilmunya hanya sekedar sebagai wawasan, cakrawala berpikir saja. Itu Yahudi. Ya. Gak mau ibadah, gak mau tunduk sama Allah. Nah, kebalikannya orang-orang Nasoro, gak mau belajar, bodoh. Ya, gak mau belajar, maunya ibadah saja. Yang penting ibadah. Akhirnya juga sesat. Nah, umat Islam gak seperti itu. Nah, inilah kunci kebaikan. Ilmu ada, kemudian juga rajin ibadah kepada Allah. Itu kunci kebaikan. Maka akan datang keberkatan-keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. Ilmunya ada, kemudian mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu tersebut. Makanya kata para ulama, yang penting itu bukan banyaknya ilmu, tapi bagaimana ilmu itu melahirkan rasa takut kepada laisal ilmu bi kathratir riwayat wa innamal ilmu huwa al-khasyah. Ilmu itu bukan dengan banyaknya periwayatan. Kita banyak tahu ini, itu, segala macam, tapi kita tidak mengamalkannya. Wa innama huwa al-khasyyah. Hanya saja ilmu itu adalah yang melahirkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka butuh untuk seorang perhatian kepada amalan-amalan wajib, hal-hal yang disunnahkan oleh Allah, sehingga lahir pada dirinya berbagai kebaikan. Nah, ini kunci kebaikan yang keempat. Baik, kemudian yang kelima, memperbanyak doa dan bermunajat kepada Allah. Ya, ini adalah kunci kebaikan, doa. Karena segala sesuatu itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian salaf mengucapkan, aku mencermati kunci yang dapat menggabungkan berbagai kebaikan. Aku dapati bahwa kebaikan itu mempunyai banyak pintu. Salat adalah kebaikan, puasa adalah kebaikan, haji adalah kebaikan. Pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Lalu aku dapati bahwa semua itu berada di tangan Allah. Maka aku pun yakin bahwa doa merupakan kunci segala kebaikan. Iya. Kalau bukan karena Allah yang menakdirkan kita, yang memberi hidayah kepada kita, tidak satu kebaikan pun bisa kita laksanakan. Ya enggak? Bahkan hal-hal ringan, kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak bisa melaksanakannya. Betapa banyak orang-orang yang luput daripadanya kebaikan karena hatinya tidak dibukakan oleh Allah. Zikir itu mudah. Baca Quran itu sebetulnya bukan amalan yang sulit. Kemudian ngaji, duduk di majelis ilmu, sebetulnya bukan hal yang sulit. Melaksanakan amalan-amalan sunnah, menjaga sholat yang sunnah, puasa yang sunnah, bukan amalan yang sulit sebetulnya. Tapi kalau hati tidak dibukakan oleh Allah, tidak ada satu kebaikan yang bisa kita laksanakan. Iya kan? Wangil berat kalau Allah tidak membukakan hati kita. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan di dalam Islam dan kita baca pada setiap kita melaksanakan sholat, doa yang sangat urgen di dalam kehidupan kita, yaitu ihdina siratal mustaqim, tunjukkan, beri hidayah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Bukan saja kita minta hidayah, kita dibuat masuk ke dalam Islam, tapi setelah dalam Islam ini kita terus diberi hidayah oleh Allah, sehingga doa ini selalu kita baca. Karena hidayah yang kita butuhkan lebih dari hanya sekedar kita sebagai muslim, yaitu hidayah di mana kita selalu ditunjukkan hatinya oleh Allah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan di dalam Islam ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita enggak ada apa-apanya. Kita tidak akan bisa berbuat kebaikan sedikit pun. Sebagai contoh ringan saja misalnya, ya habis sholat kita keluar dari masjid. Terkadang kita mampu untuk ngobrol depan masjid itu sampai berjam-jam, ngalor ngidul, enggak garu-garuan. Ya kan? Ya, kita ngobrol berjam-jam. Karena tidak ada hidayah dari Allah, kita bahkan sampai meninggalkan sholat sunnah yang mudah sebetulnya. Padahal menjaga sholat sunnah yang 12 rakaat, sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, 4 sebelum zuhur, 2 ba'da zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 qabla al-fajr sebelum subuh, 12 rakaat semuanya. Barang siapa yang melaksanakannya, banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Bisa kita menjaganya? Kalau bukan karena hidayah dari Allah. Padahal jaminannya rumah di dalam surga. Padahal di dunia ini kalau ada sekarang orang bagi-bagi rumah, kaplingan. Wah, piye? Ya. Rebutan sudah. Ya. Orang bagi-bagi Indomie atau beras plastik itu aja sudah sampai ada yang kejak mati gitu. Apalagi kalau bagi kaplingan rumah. Nah, ini ada kaplingan rumah fil jannah, dalam surga. Subhanallah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa menjaga. Padahal apa sulitnya melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'dal zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu enggak sulit. Tapi kalau bukan karena hidayah, kita tidak akan bisa melaksanakan. Makanya apa ucapan para penduduk surga ketika mereka sudah masuk ke dalam surga? Ucapan ahlul jannah, alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah alladhi hadana lihada, yang telah memberi hidayah kepada kita untuk meraih ini, meraih surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita pastilah tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikannya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya apa? Kalau kita tahu bahwa segala kebaikan itu berada di tangan Allah, Allah yang membukakan hati atau Allah yang menutup hati manusia dari kebaikan, maka untuk mendapatkan kebaikan itu salah satu kuncinya adalah doa. Minta sama Allah yang menguasai segalanya, terutama yang menguasai hati kita sebagai manusia. Allah menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-qulub baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa, bahwa hati-hati manusia itu berada di antara dua jari jemari Allah, Allah yang membolak-balikkannya dengan sekehendak Allah. Itu hati manusia. Maka seringlah berdoa. Kalau kita ingin kebaikan, sering doa sama Allah. Di antaranya apa yang kita ucapkan di dalam sholat, ihdinash shiratal mustaqim, dan juga doa-doa yang lain, minta sama Allah azza wa jalla. Di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, atau dalam riwayat yang sahih, ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Doa sama Allah. Doa yang diajarkan juga di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan, jangan engkau selewengkan, jangan engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Dan berikanlah rahmat dari sisimu, sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Baik itu kebaikan-kebaikan akhirat ataupun kebaikan-kebaikan dunia, dicapainya dengan doa. Makanya dalam sebagian riwayat disebutkan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Antum jangan meremehkan kekuatan doa. Subhanallah. Doa ini mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh kehebatan manapun di muka bumi. Karena Allah kalau sudah berkehendak, cukup Allah mengatakan apa? Kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sering sekali ya, ketika kita menghadapi suatu masalah, suatu problem, kita menginginkan sesuatu, baik dalam urusan agama kita ataupun dalam urusan dunia kita, kita mengharapkan bantuan orang. Kita berangan-angan, ya apa ya kalau seandainya si fulan itu bantu saya. Nah, kita lupa bahwa di sana itu ada zat yang mempunyai kekuatan maha dahsyat, penguasa segenap alam, Rabbul Alamin, yang menentukan segalanya. Sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah, yang menginginkan kebaikan itu, maka hendaklah kita memperbanyak doa. Hadapkan diri kita kepada Allah. Anda punya hajat, pingin sesuatu, ya? Apakah itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat? Doa sama Allah. Anda punya masalah, punya problem, ya, jangan ngeluh sana sini. Ya. Kalau kita bersandar kepada makhluk, makhluk itu lemah. Kalau kita bersandar kepadanya, kita bukan semakin kuat, tapi kita akan semakin lemah. Makanya orang yang berbuat syirik dengan melakukan, dengan memasang jimat-jimat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketika ada seorang yang memasang jimat di lengannya atau di tangannya, kata Nabi, inzaha, lepaskan jimat itu. Fa innaha la yaziduka illa wahnan, Karena jimat itu tidak akan menambahkan kepadamu kecuali hanya rasa lemah. Karena dia bersandar kepada makhluk yang lemah. Kita akan kecewa kalau kita bersandar kepada makhluk yang lemah. Tapi bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata sebagian salaf, waman arada an yakuna qawiyan falyatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang kuat, hendaknya dia berpasrah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia bersandar kepada zat yang maha kuat. Doa. Doa itu luar biasa. Doa adalah kunci kebaikan langit dan kunci kebaikan bumi. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla yang menguasai segalanya. Terutama kalau kita doa di waktu-waktu mustajab. Kita doa di waktu-waktu mustajab. Banyak waktu-waktu mustajab di antaranya seperti bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ya. Kemudian ketika safar, kemudian di antara waktu mustajab adalah ketika berbuka, indal iftar. Kemudian di antara waktu yang sangat tepat untuk kita berdoa adalah ketika kita dalam sholat, ketika kita sujud. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ammas sujud fa akthiru minad du'a. Adapun ketika sujud, perbanyaklah doa. Fa qaminun ayyustajaba lakum. Maka itu sangat pantas dikabulkan doa kalian. Kenapa? Karena di waktu sujud inilah kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Ketika sujud. Ketika dia menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah. Coba lihat orang sujud. Orang sujud itu dia meletakkan anggota badannya yang paling terhormat. Apa itu? Dahinya, kepalanya. Di tempat yang paling rendah. Yaitu lantai, di tanah. Menunjukkan penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah Allah sangat dekat kepadanya. Karena dia sedang menunjukkan penghambaan diri kepada Allah. Makanya kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka banyaklah doa. Jadi kalau kita ingin memilih untuk berdoa kepada Allah, bukan ba'da sholat waktunya, bukan setelah sholat, tapi di waktu sholat ketika kita sedang sujud. Ketika kita sedang sujud, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Doa sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala akan membukakan untuk kita hal-hal yang menjadi kebaikan kita, dunia kita dan akhirat kita. Nah kalau kita melihat sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, banyak sekali doa Nabi. Banyak sekali doa beliau. Dan doanya bagus-bagus, indah-indah. Kalau kita bisa menghafalkan doa-doa tersebut dibanding kita buat ngarang sendiri doa. Kita ngarang sendiri. Lebih baik kita baca doa apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat. Dalam hadis Ibn Mas'ud, dalam riwayat Muslim, beliau menyatakan apa? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Empat kebaikan yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku selalu minta kepadamu petunjuk. Wattuqa, dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Wal'afaf, dan penjagaan diri. Ya, kita punya harga diri yang kita tidak berikan kepada makhluk. Harga diri yang tidak kita hancurkan hanya dengan meminta-minta kepada makhluk. Harga diri di mana kita mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk. Wal ghina, dan kecukupan, kekayaan. Nah, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan dunia dan akhirat. Di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha Ya Allah, aku mohon kepada, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, belajar sudah lama tapi enggak berpengaruh kepada kepribadiannya. Ya, tetap saja seperti itu. Tidak ada perubahan yang membawanya kepada kebaikan. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak kita bisa amalkan. Kita kepingin di mana kita belajar ini, ilmu itu bisa kita amalkan bermanfaat untuk kita. Kemudian, wa min qalbin la yakhsha. Kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang enggak tenang. Hati yang sibuk dengan berbagai kepenatan dunia. Sehingga ibadah kita itu enggak terasa nikmat. Itu bukan semata-mata kita yang mengupayakan untuk khusyuk. Itu juga pemberian dari Allah. Hati kita dibuat tenang oleh Allah. Sehingga ibadah itu enak, nikmat, lezat. Orang kalau sudah merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam ibadahnya, ibadah itu asyik dengan dia. Bahkan dia menunggu-nunggu kapan saatnya dia harus selalu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kepuasan batin yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Makanya para salihin, para ibad, orang-orang yang ahli ibadah yang merasakan nikmatnya peribadatan kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak akan mau mengganti ibadahnya dengan dunia yang mana, karena gak bisa digantikan, gak bisa dibeli, gak ada harganya. Kenikmatan yang gak ada toko manapun yang menjualnya di dunia ini, itu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kepuasan batin, kenikmatan jiwa yang seperti ini lahirnya dari kekhusyukan. Dari mana kita dapatkan? Allah yang memberikannya. Ketika Allah lepaskan hati kita ini dari berbagai keterikatan-keterikatan kepada syahwat di dunia. Syahwat dunia itu menghancurkan hati kita. Selalu membuat penat jiwa kita, selalu membuat kita semakin gelisah, semakin tidak tenang, semakin tidak nyaman, semakin tidak tenteram. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, jiwa yang rakus, jiwa yang tamak. Wa subhanallah, jiwa manusia itu pada asalnya demikian. Enggak pernah mempunyai qanaah pada asalnya. Kalau bukan karena hidayah Allah yang menjadikan jiwa kita merasa puas, dia tidak akan puas. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahab la ahabba yakuna lahu thalith." Ya. Anak Adam itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau dia mempunyai dua lembah emas, bukan pasir, bukan tanah, bukan apa. Dua lembah emas, dia ingin dia mempunyai yang ketiga, rakus tamak, ya, tidak pernah merasa puas. Wala yamla'u fahabna Adam illa turab, enggak ada yang bisa menyumpal mulut anak Adam itu kata Nabi kecuali hanya tanah. Ya, kalau sudah sampai ke kuburannya baru tenang. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, ya, ingin ini, ingin itu, ya, apalagi di sekelilingnya penuh dengan ashabud dunia yang dunianya masya Allah, membuat hati kita, ya Allah, ya, orang punya ini, orang punya itu, saya punya apa. Nah, kita berlindung kepada Allah, ya Allah, beri aku jiwa yang puas, jiwa yang tenang, tenteram untuk beragama kepada-Mu, ya Allah. Hindarkan aku dari jiwa yang tidak pernah merasa puas terhadap dunia. Yang mana dunia itu semakin dikejar, dia akan semakin lari. Justru orang yang menjauh dari dunia, dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dia tertunduk. Wahia rahimah katanya, datang kepadanya dalam keadaan dia tertunduk. Nah, kemudian yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan, ya Allah. Maka hindari asbab yang membuat kita tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Di antaranya adalah makan dan minum dari sumber yang haram. Ya. Makan dan minum dari sumber yang haram. Demikian pula pakaian yang haram. Maka sumber rezeki kita sedapat mungkin kita bersihkan dari hal-hal yang tidak baik, supaya doa kita didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kelima di antara kunci kebaikan itu adalah addu'a. Ya, addu'a. Dan doa itu ya, bukan hanya sekedar permintaan kita kepada Allah. Dia juga ibadah. Semakin kita banyak doa, semakin kita dicintai oleh Allah. Nah, kalau untuk kepada manusia, ya, kalau kita mau untuk menahan diri, tidak minta sama sekali, semakin bagus. Makanya di antara ciri orang yang afif, orang yang terjaga kehormatan dirinya, dia enggak mau minta sama orang, meskipun dia butuh. Dan ini yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yas'aluna an-nasa ilhaf. Tidak mau mendesak meminta kepada manusia. Bahkan ya, dimakruhkan oleh sebagian ahli ilmu, selama kita mampu melakukan sesuatu, hendaknya kita tidak meminta tolong kepada orang lain. Meskipun itu boleh gitu. Misalnya meskipun dalam hal-hal kecil, kita minta diambilkan pulpen kita, kita minta diambilkan sesuatu yang ringan. Selama kita mampu, sebaiknya kita lakukan dengan diri kita sendiri, supaya tidak ada sama sekali keterkaitan jiwa kita kepada makhluk. Meskipun kita butuh, kita enggak minta sama orang. Kita minta sama Allah. Ini luar biasa. Bentuk dari penghambaan diri yang total kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi di lain sisi, semakin kita sering minta sama Allah, semakin bagus. Semakin kita dicintai oleh Allah. Karena doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah. Dan di dalam doa itu ada penghambaan diri yang luar biasa. Orang yang meminta, ya, di dalam doa itu terdapat al-iftikhar wal-khudu', ya, penghambaan diri, ketundukan. Orang minta itu kan dia menunjukkan kebutuhannya. Ya Allah. Dia angkat kedua tangannya meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan diri yang rendah, jiwa yang hina di hadapan Allah. Ya. Enggak ada orang meminta dengan kecongkakan dan kesombongan. Ya. Enggak usahkan kepada Allah, kepada makhluk saja kalau yang namanya minta, Pak. Makanya dilarang minta-minta sama orang itu saya seperti itu tadi. Karena ada sifat penghambaan diri di dalamnya, perendahan, ketundukan. Kita minta, Pak, afwan ya, kita kan mintanya saya punya kebutuhan seperti ini. Nah, kalau ada orang minta, hey, Pak, sini kamu, kamu beri ya. Ini bukan minta, ini ngerampok namanya, kan gitu. Makanya meminta kepada makhluk itu jelek. Meskipun dalam perkara yang mubah, sedapat mungkin kita tidak meminta kepada makhluk. Untuk kepentingan pribadi kita. Thayyib. Tapi kepada Allah, karena di dalamnya terdapat penghambaan diri, al-iftiqar, wal-luju, dan penyandaran diri kepada Allah Azza wa Jal, semakin dicintai oleh Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, doa adalah kunci kebaikan. Kunci kebaikan dunia dan kunci kebaikan akhirat. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu amalan yang baik, yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah perhatian terhadap doa pada hari Jumat di saat-saat terakhir akan terbenamnya matahari. Ini hari Jumat ini ada satu waktu di mana waktu itu apabila ada seorang hamba menepatinya untuk minta kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah. Hari Jumat. Dan hari itu adalah, dan saat itu adalah saat di mana akan terbenamnya matahari. Ba'dal asr sampai akan terbenamnya matahari. Maka perbanyaklah doa. Sebagian salaf, kalau sudah pada hari Jumat itu, dia selesai melaksanakan sholatul asr, dia tidak mau mengajak seorang pun untuk bicara. Dia masuk ke tempatnya, ke ruangannya, dan dia banyak berdoa kepada Allah. Karena ini waktu di mana apabila kita menepati saatnya, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Nah, ini di antara waktu yang mustajab. Kemudian yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, saya sebutkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim mengenai al-mujalasa dengan orang-orang yang soleh, yang diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, nعم انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk, kahamilil misk wa nafisil qir, perumpamannya seperti pembawa minyak wangi dan tukang las besi. Fahamilul misk inma ayyuhdhiyaka, adapun orang yang pembawa minyak wangi itu bisa jadi dia mengenaimu dengan wanginya, ya. Wa imma anta bata'a minhu wa imma anta jida minhu rihan thayyibah, dan bisa jadi pula engkau membeli darinya atau engkau mendapatkan daripadanya bau yang baik, wangi yang harum, yang semerbak. Nah, itu kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, enggak ada ruginya. Kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, jadi kalau ada tukang minyak wangi itu dekat-dekat. Nah, enggak ada ruginya. Kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, enggak beli aja kita wangi. Ya, kata Nabi, engkau akan apa dikenai dengan, engkau akan terkena oleh wanginya. Ya. Nah. Kok ada ikhwan gitu kan? Wangi banget antum ya, akhi. Ya. Antum baru beli minyak wangi? Entah. Punya minyak wangi enggak? Dari mana antum? Anak dekat si fulan itu minyak wangi. Nah, atau engkau membeli daripadanya, kata Nabi. Atau kalau beli minyak wangi jelas kemanfaatannya jelas. Kemudian, atau engkau mendapatkannya mempunyai wangi yang semerbak. Paling tidak engkau mencium wanginya yang enak, yang wangi, yang semerbak. Ini kalau dekat dengan tukang minyak wangi. Sementara kata beliau alaihi salatu wassalam, wa nafiqul qir, sedangkan tukang las besi, imma ayyuhriqu thiyabak, kalau engkau dekat-dekat dengannya, bisa jadi dia membakar pakaianmu. Wa imma antajida minhu rihan khabithah, minimalnya engkau akan dapatkan darinya wangi yang busuk, bau yang busuk. Di sini perumpamaannya sangat jelas. Kalau kita bergaul dengan orang baik, kita ikut baik. Kalau kita bergaul dengan orang yang jelek, kita ikut buruk. Maka pilihlah teman-teman yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam berinteraksi, bermuamalah dengan manusia, tentu kita berinteraksi dengan manusia, dengan orang banyak, dengan masyarakat muslimin. Tapi untuk kita menjadikan sebagai teman duduk kita orang yang banyak bergaul dengan kita, kita pilih orang-orang saleh yang membuat kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka hubba, ya Allah, aku mohon kepadamu aku selalu bisa mencintaimu, ya Allah. Wa hubba amalin wa hubba man yuhibbu, dan aku mohon kepadamu ya Allah aku bisa mencintai orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkanku untuk selalu mencintaimu ya Allah. Tiga hal ini, mencintai Allah, mencintai orang yang dicintai oleh Allah, dan mencintai amalan yang mendekatkan diri kita untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Maka pilihlah teman bergaul yang baik, yang membuat kita semakin cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bergaul dengan orang-orang yang rajin ibadah, supaya kita rajin ibadah. Karena sifatnya manusia itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an-nas kasir bil qata, manusia itu ibarat gerombolan burung, yushbihu ba'dhuhum ba'dha, sebahagian mereka akan menyerupai sebahagian yang lain. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin ibadah, kita akan rajin ibadahnya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rajin ngaji, kita akan rajin ngajinya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sibuk bekerja, kita akan sibuk bekerja. Tergantung bagaimana pergaulan kita. Pilihlah orang-orang yang mendekatkan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, membuat kita semakin cinta kepada Allah. Nah, ini kunci kebaikan. Ya, ini adalah kunci kebaikan. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surah Al-Kahfi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Al-Kahfi dalam ayat yang ke-28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Kata Allah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan sore hari, yang mereka hanya mengharapkan wajahnya. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka karena engkau mengharapkan kehidupan dunia. Dan jangan engkau ikuti orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya dari mengingat kami, serta memperturutkan hawa nafsunya dan perkaranya adalah hal yang melampaui batas. Ini adalah di antara dalil untuk sabar dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang saleh. Sehingga kalau kita berteman itu jangan melihat dari sisi dia punya jabatan, dia punya dunia, dia punya harta, dia punya ini, dia punya itu. Enggak. Kita tidak bergembira dengan itu ketika kita bergaul. Kita bergembira ketika kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang mendekatkan diri kita kepada Allah, siapapun dia. Siapapun dia. Selama dia mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, bergembiralah dengan dia. Kalau kita salah, dia mengingatkan. Kalau kita salah, dia menegur. Kalau kita lupa, dia mengingatkan. Kalau kita lemah, dia menguatkan. Ya. Kalau kita keliru, dia meluruskan. Teman yang betul-betul membuat kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan teman yang baik itu adalah yang mau mengingatkan kita ketika kita salah. Sebagian orang dalam pergaulannya, ketika kita salah dia diam saja, membiarkan. Ini bukan teman yang baik yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Dan kita jangan merasa senang dengan itu, karena berarti dia tidak menginginkan kebaikan kita. Justru teman yang baik itu adalah teman yang mau mengingatkan kita ketika kita salah, yang mau meluruskan kita ketika kita keliru, yang mau mengingatkan kita ketika kita lupa. Ini adalah teman yang baik. Ya. Nah, dan teman yang baik tentunya teman yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bergaullah dengan orang-orang yang mencintai Allah. Dekatlah dengan orang-orang yang mencintai Allah supaya rasa cinta kita kepada Allah semakin besar dan terbuka dengannya pintu-pintu kebaikan. Dahulu di masa as-salaf, mereka bergembira untuk dekat dengan orang-orang saleh, terutama dengan para ulama, karena mengharapkan kebaikan yang akan mereka peroleh dari para ulama itu, dari hadis-hadis Rasulullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun dia harus melayaninya. Ya. Termasuk dahulu Al-Imam Malik rahimahullah adalah seorang ulama yang tidak mudah dalam memberikan hadis. Ya. Sebagian mereka mendatangi Al-Imam Malik, ya, meskipun beliau sampai diusir. Sebahagian mereka mengatakan, lebih baik engkau memukulku dengan apapun yang engkau suka, asalkan engkau mengizinkanku untuk duduk di majelismu, menyampaikan kepadaku hadis. Nah, mendekat kepada orang-orang yang memberi kita kemanfaatan, kebaikan, walaupun mungkin tidak sekarang tidak segitunya, tapi paling tidak bagaimana kita memilih pergaulan yang baik. Pergaulan orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza. Seorang hamba itu lemah, maka saudaranya yang akan memberi dia kekuatan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk mendekat kepada Allah Azza. Kita banyak sekali kelemahannya, kekurangannya, ya. Dan kita akan mudah sekali dimanfaatkan oleh syaitan kalau tidak ada teman kita yang menguatkan kita, yang mengingatkan kita. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, wa nashuddu 'adudaka bi akhik, ya. Kami memperkuat lenganmu dengan saudara. Perbanyaklah teman, teman-teman yang baik, yang mengajak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, semoga dengan demikian banyak kebaikan yang bisa kita peroleh, banyak kemuliaan yang bisa kita raih ketika kita dekat dengan orang-orang yang menyampaikan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketujuh, antusias untuk menyebarkan kebaikan. Nah, ini juga antusias untuk menyebarkan kebaikan. Seorang hamba yang antusias dalam menyebarkan kebaikan, maka dia adalah orang yang berberkah dimanapun dia berada. Pintu keberkatan akan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia akan mendapatkan kemanfaatan karenanya, dan orang lain pun akan memperoleh kemanfaatannya. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata mengenai firman Allah, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Ya. Dan Allah menjadikanku sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya kata beliau rahimahullah, dia menjadikanku sebagai orang yang mengajarkan kebaikan, berdakwah kepada jalan Allah, mengingatkan manusia dengannya, dan selalu memotivasi untuk mentaatinya. Ini termasuk keberkahan seseorang. Barang siapa yang kosong dari hal ini, berarti dia kosong dari keberkahan. Keberkahan bertemu dan berkumpul dengannya telah sirna. Taib. Ya. Jadi seseorang diberi keberkatan yang banyak oleh Allah Azza wa Jal, seperti ucapan yang disebutkan dalam ayat ini, waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikanku sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Ketika seseorang itu punya perhatian untuk menyebarkan kebaikan, mengajak manusia kepada jalan Allah, ya, mengajarkan kebaikan. Nah, ini adalah hal yang penting. Oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim ini, bahwa orang yang berberkah, yang banyak kebaikannya, tahu artinya berkah? Berkah itu adalah kebaikan yang banyak yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Terkadang sesuatu itu sedikit, tapi kalau berberkah, dia mengandung kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepadanya. Itu berkah namanya. Ya, itu namanya berkah. Baik. Misalnya, kalau kita makan dengan mengucapkan bismillah, Allah berikan berkah. Mungkin yang kita makan itu tidak seberapa, tapi kalau Allah berikan berkah kepadanya, dia mendatangkan kesehatan, dia mendatangkan kecerdasan, dia mendatangkan semangat untuk ibadah, dia memberikan keberkatan. Itu berkahnya, kebaikan yang banyak. Hadza huwal bar. Nah, orang yang berberkah, yang punya banyak kebaikan, kuncinya apa? Ketika Allah menyatakan waja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikanku diberkati dimanapun aku berada, dalam surah Maryam ayat yang ke-32, ini ucapan Nabi Isa AS. Maksudnya kata Ibnu Qayyim, seorang itu berberkah, punya kebaikan yang banyak, kuncinya adalah ketika dia selalu mau mengajarkan manusia kepada kebaikan. mendakwahkan kepada jalan Allah, memotivasi untuk mentaati Allah. Fahada min barakatir rajul. Inilah keberkahan seseorang, kata beliau. Ya. Maka kata beliau, wa man khala min hadza faqad khala min al barakah. Orang yang kosong dari ini berarti dia telah kosong dari barakah. Wa muhiqat barakatu liqa'ihi wal ijtima'i bihi. Ya, dan telah dihapuskan keberkatan bertemu dan berkumpul dengannya. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu kunci kebaikan, supaya kita punya, dimanapun kita berada, kita membawa berkah, banyak kebaikan yang kita peroleh untuk diri kita dan untuk orang lain, semangat untuk menyampaikan kebaikan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadis memberikan motivasi untuk menyampaikan kebaikan. Balighu anni, walau, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jangan pelit mengajari orang kebaikan, walaupun satu hadis. Ya akhi, antum tahu hadis ini, sampaikan. Antum tahu faedah ini, sampaikan, walaupun cuma sedikit. Menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, itu tidak mesti harus di majelis taklim. Terkadang dalam keadaan kita santai, duduk di warung, ya, atau di jalan, atau dimanapun kita berada, kita bisa menyampaikannya kepada orang. Sedikit, tapi barokah. Ya. Ad-dalu 'alal khair ka fa'il. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang memperbuatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Sebarkan kebaikan. Sampaikan hadis, sampaikan ayat, sampaikan faedah ilmiah kepada siapapun. Ajak orang untuk ngaji, mengenal agama Allah, melaksanakannya. Nah, ini sekalian saya ingatkan, penting bagi masing-masing kita, kalau kita ingin mendapat barokah, ya, kita suka mempublikasikan, ya, pengajian-pengajian yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita enggak mampu nih. Saya enggak mampu kalau saya harus mengajarkan kebaikan, harus mengajarkan ilmu. Tapi seorang yang berberkah, dia harus membawa manusia kepada kebaikan. Ya. Maka minimalnya dia menjadi ad-dal 'alal khair. Orang yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Subhanallah, kalau kaum muslimin ini punya perhatian untuk menyebarkan kebaikan Islam ini, ya, Islam ini akan tersebar luas ke berbagai penjuru. Semuanya ini adalah tanggung jawab kita. Bukan hanya sekedar tanggung jawab para ulama, para du'a ilallah, para ustaz-ustaz, para kiai-kiai, alim ulama, bukan. Mereka adalah orang yang terdepan tentunya. Tapi semua kaum muslimin punya tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan. Kalau dia ingin mendapatkan keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. Anda menunjukkan orang kepada kebaikan, di samping Anda mendapatkan pahala, Allah akan bukakan keberkahannya. Engkau akan dijadikan sebagai orang yang berberkah. Mungkin dengan itu engkau akan mendapatkan kebaikan duniamu dan akhiratmu. Ditambah kita semangatnya untuk ibadah, ditambah kita semangatnya untuk ngaji. Ya. Barangkali kita diberikan kesehatan oleh Allah, dibukakan rezekinya. Kenapa? Karena kita suka mengajak orang, menunjukkan orang kepada jalan kebaikan. Jadi kalau tahu kebaikan, jangan meneng aja. Jangan terus, yang penting saya sendirilah. Ya, awak EDW selamat. Nggak. Ajak. Ajak orang-orang yang berada di sekitarmu. Sampaikan kepadanya, mari. Ya. Ya. Nah, kalau bukan kita yang mengenal kebaikan Islam ini, yang menyampaikan Islam kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, siapa lagi? Siapa lagi yang akan mengajak mereka kepada kebaikan dakwah? Kita tidak mungkin menunggu orang-orang yang berada di luar Islam. Sementara mereka luar biasa. Ya. Mereka untuk menghidupkan ajakan agama mereka. Mereka lakukan segala macam cara. Publikasi. Media, elektronik ataupun cetak. Bahkan dana yang besar. Apa yang tidak mereka berikan untuk agama mereka? Padahal mereka alal batil, alal kufur. Nah, kita ahlul haq lebih pantas untuk itu. Ya. Di samping itu, keberkatannya bukan kembali kepada orang lain. Anda akan diberkati oleh Allah kalau Anda punya perhatian kepada manusia, mengajak mereka kepada kebaikan, mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan. Nah, kalau kita punya perhatian untuk masalah yang seperti ini, saya yakin masjid-masjid kaum muslimin itu akan penuh, diisi oleh kaum muslimin kalau ada kajian. Iya, ya enggak? Masing-masing kita punya semangat, ya, ngajak keluarganya, ngajak tetangganya. Sekarang kita misalnya, saya tanya, pernahkah kita mengajak tetangga kita untuk ngaji? Orang yang ada di depan rumah kita, di samping rumah kita, kiri kanan, saudara-saudara kita, masyarakat kita, lingkungan kita, RT, RW. Subhanallah, kalau kita punya kemampuan, kita punya ingin kepada kebaikan, dan itu keberkatan yang akan kembali kepada kita. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku itu orang yang berberkah dimanapun aku berada, kata Ibnu Qayyim, ay mu'alliman lil khair wa da'iyan ilallah wa murahiban ilallah. Berberkah itu maksudnya orang yang banyak kebaikan, itu maksudnya dia mau mengajarkan kebaikan, mengajak kepada jalan Allah, memotivasi untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Kita jangan kalah dengan sebagian manusia, meskipun mereka alal batil, tapi semangatnya luar biasa di dalam menyebarkan apa yang mereka punya. Dari rumah ke rumah. Door to door istilahnya. Yeah. Kita ahlul haq, lebih pantas untuk itu. Ini terkadang kita semangatnya kurang. Yeah. Baru kena sedikit masalah, kemudian kita, waduh, wis, awake dhewe lah. Lah. Dakwah itu penting, at-takatuf bainal muslimin. Ya, adanya saling bantu membantu, dukung mendukung di antara kaum muslimin untuk menyampaikannya, untuk menyebarkannya, untuk mengajarkannya. Makanya saya yakin kalau kita punya perhatian, kita ingin mendapatkan kunci kebaikan untuk diri kita, jangan dikira itu tidak akan kembali kepada kita. Orang yang perhatian kepada kaum muslimin, Allah akan beri berkah kepadanya. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, ya, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man satara musliman man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Orang yang dia mau melepaskan kesulitan seorang hamba di dunia ini, Allah lepaskan daripada dia kesulitan hari kiamat kelak. Ya, wa man satara musliman satarahullah. Orang yang menutupi keaiban seorang muslim, Allah tutupi keaibannya. Ya, wa man yassara an mu'minin yassarahullah. Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin, Allah mudahkan dia. Allah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama dia membantu saudaranya. Artinya kepedulian kepada sesama kaum muslimin kembali kebaikannya untuk kita. Nah, dalam hal ini termasuk kalau kita suka mengajak orang kepada kebaikan, kembali kebaikan itu kepada diri kita sendiri. Banyak hal yang Allah akan bukakan kepada kita. Ya. Kenapa? Karena kita perhatian untuk mengajak manusia dalam kebaikan. Termasuk menyebarkan publikasi, mengajak orang, menjadi panitia pengajian dan sebagainya, itu subhanallah. Ya. Anda punya perhatian untuk kebaikan muslimin, Allah akan limpahkan keberkatannya. Akan Allah bukakan kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan agama dan dunia untuk diri Anda. Nah, maka ini adalah perkara yang harus kita perhatikan kalau kita ingin kepada kebaikan. Ya, maka mulai sekarang berusahalah. Ya, masing-masing kita, siapapun orang yang bisa kita ajak untuk kebaikan, maka ajak dia kepada kebaikan. Kita tidak hanya memikirkan diri kita, tapi kita juga memikirkan orang lain. Kalau kita ingin selamat, kita juga kepingin saudara-saudara kita kaum muslimin juga selamat dari ancaman api neraka Allah Azza wa Jalla. Wah, subhanallah, kalau dakwahnya seperti ini, ya, masjid-masjid umat Islam itu penuh. Penuh orang yang sholat, penuh orang yang ikut pengajian. Nah, dan dakwah itu akan tersebar luas ke berbagai penjuru dunia. Nah, maka insyaallah, ya, mulai kajian depan, ya, Masjid Ibrahim ini penuh ini insyaallah. Insyaallah, ya. Nah, kalau kita punya perhatian untuk itu. Karena ini dampaknya luar biasa, ya, dampaknya luar biasa. Apalagi sekarang Allah mudahkan kita dengan berbagai media. Ya. Maka perhatian kita men-share, ya, undangan kajian, pengumuman pengajian, faedah-faedah ilmiah, itu termasuk bab ini, supaya kita menjadi orang yang berberkah, diberkati oleh Allah dimanapun kita berada. Nah, ini adalah kunci kebaikan, di mana sekian banyak kebaikan akan dilimpahkan oleh Allah apabila kita mau antusias untuk menyebarkan kebaikan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan beliau menyatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humdina. Satu orang saja Allah beri hidayah lewat tanganmu itu lebih baik daripada unta-unta yang merah. Unta-unta yang merah di masa lalu itu adalah harta benda bangsa Arab yang sangat berharga. Ya. Itu lebih baik. Mungkin kalau sekarang daripada kita punya mobil Camry atau Mercy seperti itu. Ya, kita bisa memberi orang satu, meskipun satu orang, dia bisa mendapatkan hidayah, ikut ngaji, mau mengamalkan Al-Quran dan hadis, itu jauh lebih berharga. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-8, ya. Yang ke-8 adalah selalu mengobati ada satu hadis yang ingin saya sebutkan juga dalam bab yang sebelumnya, yaitu bab antusias dalam menyampaikan kebaikan, yaitu hadis yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Tirmidzi, khairun nas man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu, wa syarrun nas man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman dari keburukannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak dirasa aman dari keburukannya. Orang yang paling terbaik di antara kita adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kehadirannya itu diharapkan oleh manusia karena kebaikan yang akan dia berikan. Nah, kita bisa, siapapun kita bisa jadi orang yang seperti ini. Apakah karena kita punya ilmu, atau kita punya harta, atau kita punya kedudukan, atau kita punya apapun. Ya, kita bisa menjadi orang yang seperti ini kalau kita mau berbagi dengan orang lain. Kalau kita mau punya kepedulian kepada sesama kaum muslimin. Apapun yang kita punya. Terkadang kita bisa membantu dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan apapun. Ya. Ini adalah hal yang penting. Intinya adalah menyebarkan kebaikan kepada manusia. Allah akan bukakan untuk kita keberkatan yang banyak. Mubarak, ya, menjadi orang yang berberkah dimanapun kita berada. Nah, kemudian yang ke-8, selalu mengobati hati dari berbagai penyakit jiwa. Nah, ini yang penting, ya, dimana hati kita kita jaga untuk terbebas dari penyakit-penyakit hati, penyakit hasad, dengki, iri hati, bakhil, ya. Banyak penyakit hati, dan diantara cara mengobatinya adalah selalu introspeksi diri. Setiap kita mendapatkan di hati kita ada sifat-sifat yang tidak baik, kita berupaya untuk mengubahnya. Ya. Dan yang kedua adalah jangan lupa doa kepada Allah Azza wa Jal, supaya kita diberi hati yang baik dan dilepaskan dari penyakit-penyakit hati. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ahmad dan yang selainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan waslul sakhimata qalbi atau sadri, ya Allah, dan hilangkanlah penyakit hatiku. Ini di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, minta hatinya diberi hati yang baik, yang jauh daripada penyakit-penyakit hati. Nah, demikian pula doa beliau sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan ya Allah, berilah diriku ketakwaannya. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah jiwaku untuk mendapatkan ketakwaannya, dan sucikanlah dia karena engkau adalah sebaik-baiknya yang mensucikan jiwa, dan engkau adalah pelindungnya dan pemiliknya. Nah, ini sangat penting, ya, mempunyai hati yang bersih, yang tulus, yang peduli kepada sesama kaum muslimin, hati yang jauh dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu seperti yang kita sebutkan, iri, dengki, bakhil. Termasuk penyakit hati adalah al-jahl, kebodohan. Itu penyakit hati. Orang rela dengan kebodohan. Yang lebih parah adalah orang bodoh tapi enggak nyadar kalau dirinya bodoh. Bodoh itu kan ada dua. Ada jahlun basir, ada jahlun merokka. Ada kebodohan itu kebodohan yang ringan. Kebodohan yang ringan itu adalah orang bodoh dia ngerti bahwa dirinya bodoh, sehingga dia mau bertanya, dia mau belajar. Ini orang bodoh dengan kebodohan yang ringan. Nah, yang lebih parah adalah jahlun murakka, bodoh kuadrat, yaitu orang bodoh tapi gak ngerti dirinya bodoh, sehingga gak mau belajar, gak mau bertanya, gak mau ngaji dan sebagainya, merasa dirinya pintar. Ya, kalau dikasih tahu ngeyel, kalau dinasehati gak nerima. Ada jahil murakkab. Ya, jahil murakkab. Sampai disebutkan dalam sebagian kisah, ya. Ya, ada seekor keledai yang mengatakan lau'an sofatid dahr, kalau seandainya masa itu mau adil, sepantasnya tuanku ini yang aku tunggangi. Kata keledai. Kenapa? Li'annani jahlun basir, li'annani jahil jahlan basiran wa sahibi. Karena aku ini cuma jahilnya jahil yang ringan. Ya, keledai itu tahu kalau dirinya jahil. Wa sahibi dan pemilikku, tuanku jahil jahlan murakkaba. Jahil dengan jahil yang kuadrat, dirinya tidak tahu kalau dia itu jahil. Ya, kalau seandainya dunia ini mau adil, aku yang menunggangi dia, bukan dia yang menunggangiku. Nah, Allahu musta'an. Baik. Dan termasuk penyakit hati yang juga cukup berat adalah hubur rias. Suka pemimpinan, suka tampil, suka di depan. Ini juga penyakit hati. Dan ini menimbulkan banyak musibah, menimbulkan banyak fitnah, menimbulkan banyak kekacauan, banyak keributan, keonaran, baik dalam skala pribadi, individu, ya, keluarga, demikian pula dalam bangsa dan negara. Oleh karena itu, ini fitnahnya besar, hubur riyasa, cinta kepada kepemimpinan. Dan salah satu fitnah atau penyakit hati yang berat bagi orang-orang soleh, bagi para ulama adalah hubur riyasa, cinta kepada kepemimpinan, suka berada di depan. Ya. Bahkan disebutkan oleh ahlul ilm, ini adalah penyakit hati yang paling sulit untuk keluar dari hatinya seorang yang berilmu, seorang ulama, seorang yang soleh. Bagaimana tidak? Dengan ilmunya, dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia didengar oleh manusia, dia dihormati, dimuliakan oleh manusia. Ini adalah sebab di mana dia gampang untuk mendapatkan hati manusia, memimpin manusia. Nah, kalau dia tidak pandai untuk membawa hatinya, dia akan terjebak di dalam penyakit. Ya. Orang yang saleh, orang yang berilmu, ya, untuk digoda dengan kemaksiatan sulit. Ya. Digoda untuk dia berbuat syirik apalagi. Dan syaitan tahu bahwa kelemahan orang-orang ahlul ilm salihin adalah hubbur riyasa. Hubbu ar-riyasa. Nah, kita semua harus introspeksi diri. Bahwa penyakit-penyakit hati itu akan membahayakan. Siapapun kita mungkin terkena oleh penyakit hati, dan syaitan paling tahu kelemahan kita apa. Syaitan akan datang dari arah di mana kita menyukainya. Syaitan tidak akan datang kepada kita dari arah kita membenci hal tersebut. Nah, oleh karena itu ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seringlah meminta kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa yang terakhir ini bagus. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Hadis dalam riwayat Muslim. Baik, yang kesembilan adalah baik. Apa kaitannya dengan kunci kebaikan? Hati yang bersih adalah hati yang siap menampung kebaikan. Makanya ketika Allah Azza wa Jalla memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, Allah pilih hati yang paling terbaik di antara manusia. Maka ditemukanlah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hati yang baik, hati yang terbebas dari penyakit-penyakit hati, itu adalah hati yang siap menampung berbagai kebaikan. Maka penting bagi kita untuk punya hati yang bersih, hati yang murni dalam beribadah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kesembilan, bersikap lemah lembut dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, ini adalah kunci kebaikan. Dimana kalau kita bersikap dengan sikap yang kaku, sikap yang ekstrim, sikap yang keras, sikap yang tidak ramah, maka akan muncul berbagai fitnah di antara manusia. Ya, manusia bukan semakin dekat kepada kebaikan, justru akan semakin jauh. Bahkan kita sendiri bukan semakin dekat kepada kebaikan, kita akan semakin jauh dari kebaikan. Makanya Allah peringatkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ فَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dan dengan disebabkan rahmat dari Allah, engkau mampu untuk bersikap lemah lembut kepada mereka. Jikalau seandainya engkau seorang yang kaku hatinya, kasar hatinya, dan bersikap keras, niscaya mereka akan berpaling daripada sisimu. Nah, ini sifat Nabi yang harus kita punya. Kenapa Nabi itu banyak kebaikannya? Dicintai oleh manusia. Ya, subhanallah, karena Nabi itu punya sifat ini. Allah persiapkan dengan sifat ini dan Allah puji di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah ingatkan kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, dari golongan kalian. Bagaimana sifatnya? Coba perhatikan. Kata Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum. Seorang rasul yang dia merasa berat kalau kalian tertimpa masalah-masalah yang menyusahkan kalian. Nabi itu terasa berat kalau ada hal-hal yang memberatkan umatnya. Harisun 'alaikum, dan sangat antusias untuk kalian mendapatkan kebaikan. Nabi itu ingin selalu orang itu mendapatkan kebaikan. Dan Allah tutup dengan pernyataan Allah, bil mu'minina raufur rahim. Ya, beliau itu adalah seorang yang sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang. Nah, ini sifat yang harus kita tiru dari Rasul kita. Sifat seorang mukmin yang baik, muslim yang sejati, itu adalah muslim yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih sayang. Apalagi kalau dia ahlus sunnah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlus sunnah itu arhamun nas bin nas, arhamuhum bil khalq wa a'rafuhum bil haq. Ahlus sunnah itu adalah manusia yang sangat pengasih kepada manusia, penyayang kepada manusia, dan paling mengerti tentang kebenaran. Makanya ketika kita mengerti kebenaran, kita tahu ilmu bukan semakin sombong, bukan semakin menjauhkan orang dari kebaikan, bukan. Ya. Ahlus sunnah itu mengerti kebaikan, paling tahu tentang al-haq. Tapi dari situlah mereka semakin sayang kepada manusia. Rahmat. Ya. Dakwahnya itu menenteramkan, menenangkan, membawa kepada kebaikan, kemanfaatan. Ya. Sebab yang namanya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah agamanya Allah katakan rahmatan lil alamin? Ya. Oleh karena itu, di antara kunci kebaikan adalah sikap lemah lembut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Aisyah dalam riwayat Muslim, maka nafriku fi syai'in illa zan wa maka nal'anatu fi syai'in illa shana. Tidak ada kelemah lembutan dalam sesuatu melainkan akan memperindahnya, dan tidak ada sikap kaku dalam sesuatu melainkan akan memperburuknya. Enggak ada baiknya sikap kaku, sikap keras, sikap ekstrim gitu. Boleh dilakukan pada tempatnya, itu pun dipenuhi dengan kasih sayang sesuai dengan kadarnya. Maka coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada seorang badui kencing dalam masjid. Ini bukan hal yang baik ya. Makanya para sahabat ketika lihat orang badui ini kencing dalam masjid, apa yang dilakukannya? Para sahabat ingin menghardik orang ini, ingin mencegahnya. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam segera mengingatkan, biarkan dia, biarkan. Ya. Jangan, la tamna'u, jangan kalian cegah, jangan kalian larang, biarkan dia kencing. Nah, ini kencingnya di masjid. Kata Nabi, biarkan dia. Ya. Sampai kemudian orang ini selesai dari kencingnya. Barulah dia dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajari oleh Nabi, "Inna hadhil masajid," ya, masjid-masjid ini, "la tubna li hadha," tidak dibangun untuk yang seperti ini. "Innama hiya li dzikrillah." Hanya saja bangun masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, wassalam, melaksanakan salat. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Saking gembiranya Arab Badui ini tadi, ya, dia mengatakan, "Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan." Ya, ya Allah, berilah, limpahkan rahmatmu kepadaku dan Muhammad, tapi jangan kau limpahkan rahmatmu kepada seorang pun yang lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, "Qad hajjarta wasi'an," engkau telah mempersempit sesuatu yang luas, yaitu rahmat Allah azza wa jalla. Karena saking gembiranya dia, ya, dia mendapatkan Rasulullah adalah sebaik-baik manusia yang mengajari kebaikan dengan penuh kasih sayang. Dan para ulama menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang ini banyak sekali kemanfaatannya, maslahatnya. Pertama, kalau dia dicegah, ya, bukan tempat itu saja yang dia kencingi, tempat lain juga bisa dia kencingi, karena ya, dia dicegah, mungkin dia menghindar, dia lari, dia pindah, ya, sehingga air kencingnya akan kemana-mana. Satu. Yang kedua, mungkin bukan tempat itu saja yang terkena air kencingnya, badannya juga terkena air kencingnya, karena orang yang dicegah dari buang air kecil secara tiba-tiba seperti ini, ya, bisa saja dia menyelesaikan kencingnya dan mengenai pakaiannya, mengenai anggota badannya. Tapi dengan dibiarkan, maka yang terkena akan hanya satu tempat saja, satu bahagian saja. Demikian pula kata para ulama, orang yang menahan kencing, kalau dia dicegah, itu akan mendatangkan penyakit. Ya, kencing batu kan gitu. Ya, banyak sekali kemaslahatan yang ditimbulkan oleh sikap yang lemah lembut yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam dengan kelemah lembutannya, dengan penuh kasih sayangnya, mampu menarik hati manusia ke dalam Islam. Bukan saja yang tertarik ke dalam Islam itu adalah orang-orang yang berada di sekitar beliau, bahkan musuh-musuh dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebahagian mereka tertarik kepada Islam karena keindahan lemah lembut dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kebaikannya. Makanya beliau menyatakan, "Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang selamat kaum muslimin dari kejelekan lisannya dan kejelekan tangannya. Ya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita seorang yang bersikap lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, berakhlak yang baik, maka kehidupan kita dipenuhi dengan keberkatan dan kebaikan yang banyak dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, oleh karena itu ini sangat penting. Ya. Di mana kita punya akhlak yang baik dan sikap yang penuh dengan kelemah lembutan sehingga membawa keberkatan bagi semua. Kemudian yang ke-10, di antara kunci kebaikan itu adalah selalu mengingat akhirat dan saat berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini juga hal yang penting, karena kalau kita banyak mengingat akhirat, banyak mengingat kematian, membuat kita semangat untuk ibadah, membuat kita semakin selalu ingin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang selalu membuat kita jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, ya, jauh dari agama? Karena kita lupa, lalai bahwa kita ini akan mati. Makanya yang sering saya ingatkan dalam banyak kajian, ya, bahwa mengingat kematian ini adalah hal yang sangat penting. Dan di antara perkara yang menunjang untuk mengingat kematian, seperti yang diajarkan oleh Nabi, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarahilah kuburan-kuburan itu, karena kuburan-kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Sering ziarah kubur, ya, sehingga kita melihat kalau kita akan mati, ya. Apalagi kalau kita datang di waktu-waktu hening, di pertengahan malam. Horor, Ustaz. Nah, ya, muahid kok horor. Nabi sallallahu alaihi wasallam di pertengahan malam beliau keluar dari rumahnya, beliau datang ke perkuburan Al-Baqi memintakan ampun bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil ibrah. Dia di kuburan mengambil ibrah bahwa saya akan mati, saya akan menyusulnya. Nah, enggak perlu takut dengan penampakan-penampakan itu, enggak ada. Nah, kalau ada ya diajak sekalian. Allah Ustaz. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hal yang penting juga, menjauhi tempat-tempat yang membuat kita lupa akan akhirat. Tempat-tempat keramaian kalau tidak ada pentingnya, mal-mal. Jangan suka ke mal. Kita lupa akhirat nanti. Ya. Kita lihat ini, ingin belanja itu. Wah, macam-macam yang kita lihat. Pikirannya dunia semua. Kita lupa akhirat. Sehingga kita jauh dari kebaikan. Sebab hati kita sudah berpaling menuju kepada dunia. Nah, pasar-pasar. Oleh karena itu penting ini, untuk selalu mengingat akhirat dan kematian. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, aktiru zikroha dimil ladda. Perbanyaklah mengingat penghancur dari kenikmatan-kenikmatan ini, yaitu al-maut. Nah, ini 10 sebetulnya masih banyak lagi. Ya, kunci-kunci daripada kebaikan. Tapi di akhirnya saya sebutkan ucapan Ibnu Qayyim yang sangat indah, ya, mengenai kunci-kunci kebaikan. Kata Ibnu Qayyim di dalam Al-Jawabul Kafi, saya bacakan saja sebagai penutup dari pertemuan kita. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi setiap perkara yang diinginkan ada sebuah kunci yang dapat membukanya. Maka Allah menjadikan kunci sholat adalah bersuci. Sholat kuncinya adalah bersuci. Kemudian kata beliau, kunci haji adalah ihram. Haji itu dimulai dengan ihram. Kalau tidak dimulai dengan ihram, enggak sah haji. Kunci kebajikan, berbuat kebaikan adalah kejujuran. Kejujuran hati. Ya, sehingga kita tulus di dalam memberikan kebaikan kepada orang lain. Kunci surga adalah tauhid. Kunci ilmu adalah bertanya dengan baik dan memperhatikan dengan baik. Ya, kunci ilmu, kita mau bertanya dan memperhatikan ilmu dengan baik. Perhatian. Ya, kunci kemenangan dan keberhasilan adalah kesabaran. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin mencapai sesuatu, sabar di dalam menjalaninya. Kunci ditambahnya nikmat adalah bersyukur. Kunci meraih kewalian sebagai wali Allah adalah mencintai Allah dan selalu mengingatnya. Kunci keberuntungan adalah takwa. Kunci diberi taufik adalah punya motivasi kepada kebaikan dan rasa takut terhadap keburukan. Ya, kita akan diberi taufik hidayah oleh Allah selama kita hatinya itu selalu ingin untuk baik dan menjauh daripada keburukan. Ya. Kemudian kunci dikabulkan adalah doa. Ya, kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, ya doa. Kunci antusias kepada akhirat adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Kunci keimanan adalah berpikir tentang perkara yang Allah ajak para hambanya untuk memikirkannya. Nah, ini mengilmui perkara-perkara keimanan. Kunci masuk kepada Allah adalah mempasrahkan hati, menyerahkannya dan memurnikannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dalam mencintai maupun membenci, atau dalam memperbuat ataupun meninggalkan. Ini adalah kunci masuk kepada Allah dengan mencintai Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Dan demikian pula sebaliknya dalam membenci. Kunci kehidupan hati adalah memikirkan dan memahami Al-Quran, serta menundukkan diri di waktu sahur kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Kunci mendapatkan rahmat adalah mencapai tingkat ihsan dalam mengibadahi Sang Pencipta dan berbuat kebaikan kepada para hambanya. Kita akan dirahmati oleh Allah bila kita mengibadahi Allah dengan ihsan. Kemudian kunci rezeki adalah berusaha disertai dengan istighfar dan takwa. Kunci kemuliaan adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Kunci mempersiapkan diri untuk akhirat adalah memperpendek angan-angan terhadap dunia. Kunci segala kebaikan adalah keinginan kepada Allah dan kampung akhirat. Kunci segala keburukan adalah cinta kepada dunia dan panjang angan-angan. Ya. Artinya kalau kita ingin mencapai kepada akhirat di bawah ridha Allah, persingkatlah angan-angan terhadap dunia. Ya, enggak usah banyak cita-cita dalam hal dunia. Jalani aja sudah, nikmati aja dunia ini seperti apa yang Allah berikan kepada kita. Punya sikap qanaah. Kalau kita punya sikap seperti ini, apapun yang Allah berikan kepada kita, mau banyak mau sedikit, ya enggak ada masalah, cukup insyaallah. Yang paling penting bagaimana kita bisa berbuat untuk akhirat. Dunia itu akan mudah. Hidup kita akan ringan kalau kita tidak punya ambisi terhadap dunia. Yang membuat hidup kita sulit apa? Ketika ambisi dunia itu besar dalam hati. Kita akan sulit hidupnya. Karena kita tidak akan pernah puas terhadap dunia seberapa pun kita mendapatkannya. Nah, maka kata beliau, kalau ingin mendapat akhirat, ya, maka persingkatlah angan-angan terhadap dunia. Dan kunci keburukan, ya, kata beliau, kunci segala kebaikan adalah keinginan kepada Allah dan kampung akhirat. Kunci segala keburukan adalah cinta kepada dunia dan panjang angan-angan. Artinya kalau hati kita sudah mulai menghadap kepada dunia, sudah alamat asyad, kita akan jauh dari kebaikan-kebaikan. Sulit untuk kita beragama dengan baik kalau hati kita masih punya ambisi yang besar terhadap dunia. Nah, kemudian kata beliau, ini merupakan salah satu pintu ilmu yang sangat agung, yaitu mengetahui kunci-kunci kebaikan, yaitu mengenal kunci-kunci kebaikan dan keburukan. Tak ada yang diberi taufik untuk mengetahui dan menjaganya melainkan seorang yang punya keberuntungan dan taufik yang besar. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pembahasan yang singkat yang kita bisa ambil dalam kesempatan kali ini mengenai kunci-kunci kebaikan. Semoga Allah Jalla wa'ala membukakan hati kita untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik, yang semakin dekat kepada Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.